Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hana fi dinin jazakumullah melanjutkan tadi sami badal lam qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wal lam adnaha limuntahaha. Sarad wa dhadu bi istitalatin wa makhraji mayyiz min al-ra'i wa dhadu id wa hafadi wadiya ladrasa min aisara yumnaha. Kemudian lam ya. Wallamu adnaha limuntahaha. Sampai pada lam. Ma baina hafati lisan. Di antara dua hafatul lisan. Berikutnya qala. Wannunu min tarfihi tahtuj'alu warrayudanihi li zahrin adkharu. Nun min tarfihi. Nun makhraj yang berikutnya, makhraj yang ke-6 ya, dari makhraj yang lisan. Atau makhraj yang ke-10 ya, dari tertib yang ada. Adalah makhrajnya nun. Ini dekat sekali dengan makhrajnya lam. Wannunu min tarfihi tahtu jalu. Dan nun dari tarful lisan. Di bawah makhrajnya lam. Ya. Di bawah makhrajnya lam. Wannunu min tarfihi tahtuj'alu warrayudanihi li dhahrin adkhalu. Ini makhrajnya lam, yakni makhrajnya nun. Dari ujung lidah dengan menempel ke lidah. Nah, ini pangkal gigi ya. Seri. Atau lahmul asnan ya. Ke gigi yang gigi seri yang depan yang atas ya. Ya. Apa? Pas di bukan di ujungnya tapi pas di giginya. Ujung apa? Ujung lidah nempel ke pas gigi seri yang atas. Itana ya, al-ulya. Kata Risa, apa, kita sudah singgung bahwa gigi seri ini banyak memiliki peranan dari makhraj ini. Ya, wa nunu min tarfihi tahtu jalu. Dan nun, makhraj yang ke-5 dari makhraj lisan ya. Makhraj yang ke-3 nih kan. Makhraj lisan. Yang ke-5 ya. Yang ke-6 tadi ya. Yang ke-6. Ini. Min tarfil lisan. Dari ujung lidah. Wa ma yuhadihi. Min al-lithah. Atau min lahmatil asnan. Min al-lithah. Atau lahmatil asnan. Litah. Di bagian gigi. Lahm. Atau giginya ya. Keluar nun. Di sini. Nun. Na. Ni. Nu. An ya. Ini huruf nun ya. Na ni nu an. Coba. Na ni nu an. Coba lagi. Na ni nu an. Jadi sekali lagi keluarnya itu agak ditekan ya. Kira-kira na ni nu ya. Tapi agak ada bobot ya. Na, ni, nu, an. Dan itu semua huruf hijaiyah seperti itu. Jelas ini ya. Kemudian warayudanihi li dhahrin adkharu. Ra berikutnya dari tarful lisan. yang ketujuh atau makhraj yang ke-11. Min tarfil lisan. Ini. Wara yudanihi. Ini wara yudanihi mendekati makhrajnya nun. Ini yudani. Yudani an-nun. Ini yuqarib an-nun. Min tarfil lisan. Ini mendekati makhrajnya. Yudani makhraj an-nun. Walakin udkhila ila dhahri al-lisan qalilan. Keluar ra, ya. Tentar lisan dari ujung lidah mendekati makhrajnya nun, akan tetapi dimasukkan sedikit ke zahrul lisan, ke punggung lidah. Zahrul lisan. Ar. Ya. Ar. Dari lidah seperti ini. Ar. Ah. Tidak pat di ujung. Tapi banyak kalau lam kan begini. Nun begini. Ah. Ro. Balik. Sedikit di bagian. Apa. Di bawah. Nun sedikit. Kalau nun pas di ujungnya, ya, pas di pangkal di ujung apa di ujungnya, pas di tengah, ya. Semuanya di ujung, ya. Tarful lisan, cuman ada bagian di hafa, kemudian bagian tengahnya dan bagian zahrul lisan, kayak ke bawah sedikit. Ya. Ya. Ini keluar ra. Wara yudanihi li zahrin adkhalu. Li zahrin, di zahri lisan. Wara yudani, ya yudani makhrajan nun. Ya. Mendekati makhrajan nun. Li zahrin adkhalu. Ini masukkanlah ke zahrul lisan sedikit. Keluar ra ini. Ra, ri, ru, ar. Coba. Ra. Lagi. Ra. Ingat ra adalah satu huruf yang memiliki sifat takrir, mudah terulang. Yang kita ucapkan hanya satu ra saja. Satu huruf saja, satu huruf. Kalau takrirnya tidak ditahan, maka ini sifat takrir adalah dikenal tapi untuk tidak dipraktikkan, ya. Nih, dikenal li yustan tapi untuk dijauhi. Karena kalau dilakukan nanti akan keluar lebih dari satu ra. Ar, ar, ar-Rahmanir Rahim. Ar, ini lebih dari satu ra. Ya. Padahal kita hanya mendatangkan satu huruf saja. Ya. Maka bukan ra, bukan. Ra, ri, ru, ar yang ada pada kita. Ini dikurangi, ya. Ditahan. Bukan dikurangi, ditahan. Jadi, ujung lidahnya itu ditahan. Ar, ar, ra, coba ra, ri, ru, ar, ra, ri, ru, ar, ar, bukan ar, karena rr kan keluar lebih banyak ini, ya. Ini. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, Alam tara ra'an, man, satu huruf, Rijalun la tulhihim tijarah, ya. Ra, ya, ini satu huruf saja. Kerana memiliki sifat takrir, yang itu tidak dimiliki pada huruf yang, dan ini sifat lazimah. Sifat takrir adalah merupakan sifat yang dimiliki, takrir ini sifat lazimah. Arti sifat yang itu dimiliki oleh ra, tapi dikenal untuk dihindari. Nanti di babu sifat. dan ada kaitannya dengan ahkam ra, ahkam ba'dul huruf ni, ahkamnya di ra. Kapan ditarkik, kapan ditafkhim, kapan boleh dibaca tipis, kapan dibaca tebal, dan kapan boleh dua-duanya. Dan bagaimana bentuk tebal tipisnya, ini juga yang penting kita pahami tebal tipisnya. Ini. Tebal tipisnya ini yang mesti kita pahami. Nah, kalau tarkik, tafkhimnya kita ngerti. Ini. Tapi bagaimana tahqiq, ya, praktek daripada bentuk tebalnya huruf ra itu kayak apa. Demikian pula huruf-huruf yang lain itu nanti kalau kemudian dibaca dibaca tarkik dan tafkhimnya ini. Dan sekali lagi terkait dengan nanti di bab sifat, ya. Bab sifat akan lebih detail lagi. Di mana terkadang kita banyak jatuh ke dalam hal yang seperti ini. Ini khususnya di tarkik dan tafkhim. Taib ini makhrajnya ra wa ra yudani li dhahrin adkharu. Dari tarful lisan, dari ujung lidah, maka kan limit sekali antara lam, nun, dan ra ini. Dari sini kita mengetahui bahwa makhrajnya tiga huruf ini demikian dekat. Karena itu Imam Al-Farra menjadikannya satu makhraj. Karena memang sama-sama semuanya ada di ujung lidah. Ini. Di ujung lidah. Hanya lidah kan tidak ini ya, pipih itu ya. Jadi nun di ujung, di pas ujungnya, ini atas bawah. Lam di atas dan ra di bawahnya. Ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Kemudian yang ke 7 atau ke 8. Wadda'u waddalu watta' minhu wa min ulyat tanaya. Wassafiru mustakin. Wadda'u waddalu watta' ba, dal, dan ta' minhu ay min tarfil lisan wa min ulya tsanaya, dan dari ulya tsanaya, dari gigi seri yang atas. Makhraj yang ke 12 ya, ke 8 atau ke 12 dari tertib ke 8 dari makhrajnya lisan ya. Dari usul tsanaya al ulya. Ini yang ke 8 min tarfil lisan wa usul tsanaya al-ulya. Ya. Dari ujung lidah, ya, tarfil lisan, ujung lidah, dengan pangkal gigi seri yang atas. Pangkal gigi seri yang atas. So, po keluar, po, ya, dal, dan ta. Ya, keluar po, dal, dan ta. Bukan to, ya. Bukan to. Karena ini apa, lo memiliki sifat, dan ini huruf yang paling kuat. Min akwal huruf. Huruf yang paling kuat ada semua sifatnya, ada sifat-sifat kuat semua lo. Maka, ini yang paling sering apa, nyeret pada huruf-huruf yang lain. Mo wal yatalaq wal yatalaq bof, ya, wal yatalaq yang tafkhim sini mo saja wal yata, tapi kadang dari depan sudah keseret semua wal yata yatalaq bof yatala, nah, sudah tidak sadar itu ya. Jadi kena apa huruf mo nya ini wal ya talab bof ahabtu ahab pada ba dengan kuatnya ini meskipun dia disukun tetap masih nongol. Sementara yang lain ini meskipun jadi idgham kan di sini masih keluar karena kuat. Sementara yang lain kalau idgham, idgham sudah, idgham kamil hilang ya, hilang. Bisa tapi ini bo karena kuat meskipun disukun, ya. Apa disukun dan ini idgham kan, ini tetap keluar sifatnya, sifat apa isti'lanya, ahad tu, tidak ahad tu, ahad tu, kepada taknya tetap ada lam tuhit ta. Ta wa dal wa ta ini keluar yang apa tiga huruf. Ta. Ta. Kemudian dal juga bukan da. Bukan de yang kita punya, ya. Yang kita punya kan de da. Enggak benar. Kalau da, dalnya dibaca da, ta nah huruf ngikuti. Ta, ya. Karena dal bisa de itu kan ujung lidah nempel ke hanqil a'la, ya. Ke rongga mulut yang atas kan. Tidak ke usul sanaya. Mesti lebih ke dalam. Ya. Ujung lidahnya itu ke lebih ke dalam, ya. Ini, ya. Da. Maliki yaumiddin. Din itu ini makhrajnya salah, D itu ya. Nah kalau D apa dalnya baca da, boknya juga harus seperti boknya orang Bali, ya. Orang Bali kan gitu. Ini logat Bali punya ciri khas. Ya. Bali, NTB, sana itu, ke timur lah, ke timur. Itu boknya itu segitu. Bilang T itu nggak bisa, pak T masih. Ini ya, ba, bi, bu, kemudian dal, ya, dari dua huruf ini, tiga huruf ini maksudnya sama, ta, tapi memiliki sifat yang berbeda. Ba dari semua apa sifatnya semuanya sifat-sifat yang kuat, sementara dal dari huruf mustafilah, huruf mustafilah, huruf yang istifal dan tentunya sifat aslinya adalah dibaca takrik, baca tipis, da, kemudian ta. Ta kekhususan dengan memiliki sifat hamis yang ada pada seperti kaf ini ta ya. Baik. Ba bi bu at ba. Coba. Ba bi bu at ba. Lagi. Ba bi bu at ba. Bukan to ya, bukan ta yang dibaca melongo itu ya. Bukan to ya. Ba. Ba. Bi, bu, apa? Coba lagi. Ba, bi, bu, ingat, ini bukan huruf syafatih, ya. Bibirnya diperhatikan, ya. Ba, ya. Ba, bukan, ah, bukan. Ba, bukan. Ba, ya. Ba, bukan huruf syafatih, ya. Pokoknya yang semua yang di situ ada bersengawan. O, ini O-nya itu bukan huruf syafatin, maka bibir diperhatikan. Ba, bi, bu, a-ba. Kemudian yang kedua, dal. Da, di, du, ad-de. Coba. Da, di, du, ad-de. Bukan ad-de, bukan de ya. Da, da, da, di, du, ade. Da, di, du, ade. Coba. Da, di, du, ade. Lagi. Da, di, du, ade. Baik. Kemudian yang ketiga. Ta. Ya. Ta, ti, tu, at. Ta, ta, ti, tu at lagi ta ti tu at baik ta bukan ta ya agak sedikit basah lah ya sedikit basah bukan yang kering ini dengan keluarnya suara ada nafas keluar jadi ada kelembaban ya bukan yang kering kalau apa namanya ada angin ya yang keluar ini kan seger ya agak lembab bukan tabat ya watini watin bukan watini wazaituni watini wazaitun watini wazaituni watu waturi ba ta baliknya kelihatan ya watini wazaituni waturi sinin waturi ba ya ba dengan ta nya tabat yada Abi lahabin wa tab. Ta, ta. Ya. Alam tara, alam tar. Bukan alam tara. Ya. Alam tara. Ara'aita. Alhaakumutta. Alhaakumutta. Alhaakumuttakathur. Ini ta. Ta-nya jelas. Dengan sifat hamz, baik berharokat ataupun disukun, itu sifat hamznya tetap keluar, ya, bukan ketika disukun saja, hanya sukun mungkin lebih kelihatan, ya, ini ketika disukun lebih kelihatan, ini apa sifat hamznya, tapi sifat hamz ini tidak hanya pada di, ketika disukun, tapi ketika berharokat juga sama. Baik, ita, ya, coba ta, ti, tu, at lagi. Ta, ti, tu, at. Was-safiru mustakin. Yang ke-9. Was-safiru mustakin. Huruf safir di sini tidak disebutkan. Safir itu adalah sod, zai, dan sin. Ya. Safir. Ini makhraj yang ke-9 atau makhraj yang ke-13. Ya. Dari makhrajnya lisan. Makhraj yang ke-9 dari makhraj lisan. Ini huruf safir. Sod, zai, dan sin. Safir ini sebenarnya sifat. Ya. Tapi di sini karena apa? Qaf ya. Ya. Karena apa? Not ya. Jadi diringkas dengan menyebutkan disebutkan sifatnya yang itu dimaksudkan adalah huruf sod, zai, dan sin. Ini was-safiru mustaqin minhu wa min faqis thanaya sufla. Yani min tarfil lisan ma baina tarfil lisan, ya, di antara ujung lidah dan apa sedikit di atas thanaya sufla. Okay. Jadi min tarfil lisan yang ke-9. Ini huruf ujung lidah banyak sekali. Mentorfil lisan. Ya, dengan gigi seri yang bawah. Ini. Wa, tapi fuwek. Ya, bukan fauqa. Fuwek. Kalau fauqa itu terlalu tinggi. Ya. Gak sedikit ke atas. Wa fuweqi as-sanaya sufla. Keluar sod, zai, dan sin. Ya. Sod, zai, dan sin. Min huwa min faqis thanaya sufla. Ay min tarfil lisan dengan faqis thanaya sufla. Keluar so. Ya. So. Si, su, as, so, si, su, as, ihdinas si, si, si dengan si, ya. Coba, so, si, su, as, so, si, su, as, so, lagi, as, as. Baik. Kemudian yang kedua zai, kalau zai lebih gampang. Za, zi, zu, az. Baik. Sa, si, su, as. Yang perlu dibedakan di sini adalah antara si dengan si. Si dengan si. Su dengan su. Ya. Di mana sod adalah tafkhim dari huruf istila dan juga huruf itbaq, ya. Itu sifat yang kuat. Huruf istila dan itbaq sifatnya apa? Memiliki sifat mufakhamah, ya. Lebih apa? Tebal, dibaca tebal. Sementara sin adalah huruf istifal, huruf yang dibaca tartil, dibaca tipis. Sin, si dengan si. dan huruf musta'liyah atau huruf isti'la adalah lidahnya itu lebih diangkat, ya, lidahnya lebih diangkat ke atas, maka dikatakan isti'la adalah raf'ul lisan, raf'ul lisan, mengangkat lidahnya. Dan istifal khafdul lisan, direndahkan lidahnya dari huruf-huruf yang selain tujuh ini, khussa, waqtin, qid, ya, nanti di bab bab sifat sad ihdinassi, ihdinassiratal mustaqim, ya, si ihdinassi, ihdinassi, si dengan si, ya. Jadi sad zaidan, khususnya sad dengan sin, itu dua huruf yang juga susah untuk dibedakan, ya. Seperti wad, zal dan wa, ya. Termasuk yang ada istibah, ada keserupaan. Kemudian ini sin dan sad, khususnya ketika di kasrah atau di dhammah. Kalau di fathah berbeda, kelihatan berbeda. Sad gampang untuk dibedakan. So dengan sa, ya. Ini kalau di kasrah si dan si, ya. Jadi kalau makhrajnya pas, insyaallah juga mudah untuk dibedakan. Ini dua apa tiga huruf atau makhraj yang ke-9 dari makhrajul lisan. Min huwa min fawqit thanaya sufla, yani huruf safir, was safiru mustakin, min huwa min fawqit thanaya sufla. Kemudian yang terakhir dari makhrajnya lisan, wa dha'u wa dhalu wa tha lil uliyah. Wa dhal tha satu makhraj. Wa dha'u wa dhalu wa tha lil uliyah. Maka ini yang kesebelah adalah antara tarful lisan dengan atrafus thanaya al uliyah. Ujung dengan ujung, ya. Ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas. Yang ke-10. Min tarfil lisan. Ma'a atraf thanaya al-ulya. Keluar wadhadu wadhalu wadha wadhadu wadhalu wadha lil'ulya min tarafayhima wadhal dan za sa wadhal dan sa lil'ulya min tarafayhima, dari min tarafayhima, dari dua ujung, yani ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas. Wa wa wa dhal wa tha lil ulya min tarafayhima. Makhraj yang ke-10 atau makhraj yang terakhir, ya, makhraj yang lisan. Atau makhraj yang ke-14 ini, ya. Makhraj yang ke-14. Keluar wa wa dhal dan tha. Wa, wi, wu, au. Coba. Wa, wi, wu, au. Lagi. Wa, wi, wu, au. Lagi. Wa, wi, wu, au. Bukan zi, ya, wi. Wi. Lidahnya agak dinaikkan. Raf'ul lisan. Wi. Ya. Agak diangkat. Ujung lidah, bukan zi. Kalau zi ini huruf istifal, nah, lidahnya dikebawahkan. Zi pas di datarkan zi. Tapi kalau lidahnya diangkat, ya. Wi dengan zi, ya. Zu dengan zu, ya. Bisa dibedakan ya. Wi, ya. Wi. Wi dengan zi. Baik. Coba lagi. Wa. Wi. U. Au. Za. Zi. Zu. Az. Lagi. Za. Zi. Zu. Az. Bedakan antara za dengan wa. Zi dengan wi. Zu dengan wu. Nah, beda ya. Wu. Tapi ini memang perbedaannya limit ya. Wu dengan zu. Ini. Kemudian sa. Sa ini juga tiga-tiga huruf ini bukan milik kita ya. Kita enggak biasa mengucapkan ini ya. Sa, ada huruf sa, enggak ada ya. Makanya sa biasanya ke sa. Jadi sa, kemudian taklim kepada dirubah jadi sa. Sa, bilang hadis. Mesti hadis. Karena lidah kita dengan bahasa kita seperti itu. Hadis. Hadis ya. Sa fi su as. Sa, sa fi su as. Baik. Ya, kalau ngomong biasa enggak masalah, tapi kalau kemudian terbawa dalam bahasa Quran ini yang sa kemudian jadi sa, ini yang tentunya untuk ya lahan dan lahan jadi ya, dalam lahan jadi karena tabdilul harf ya harf menggantikan huruf dengan huruf yang lain. Ini tidak boleh ya. Baik. Makhraj yang ke 14. Tinggal sisa yang 3. Makhraj yang ke 3. Atau ke 4. Dari makhraj syafatain. Ya. Makhraj yang ke 4 adalah makhraj syafatain. Makhrajnya 2 bibir. Qala li syafataini. Qala min tarafihima wa min batni syafa wa min batni syafa fal fa ma atrafi tsanaya al musyrifa min wa min batni syafa dari batnu syafa ya dari apa bagian perut bibir bagian dalam bukan pas di bibirnya tapi bagian dalam. Nah, kemudian dengan usul dengan tarfus tanayal ulya ujung gigi seri yang atas keluar fa ini ya ini. Keluar makhraj syafah yani batinus syafah bagian dalamnya apa bibir yang bawah dengan atraf tanayal ulya. Baik. Yang keempat makhraj asy-syafatain. Yang pertama ini terakhir dua dengan batnus syafah. Batnus syafah ini bagian dalam. Asy-syafah as-sufla. Ya, bagian dalam dari bibir yang bawah. Ya. Ma atraf sanaya al-ulya. Keluar fa. Dari batinus syafa, bagian dalam dari bibir yang bawah. Ma atrafit tanaya sufla dengan ujung gigi seri yang atas ya. Keluar fa. min tarafayhima wa min batni syafah, qala wa min batni syafah, fal fa ma atrafi thanaya al mushrifah. Ay batnu syafah ma atrafi thanaya al ulya. Dari batnu syafah, bagian dalamnya bibir yang bawah dengan atraf thanaya, dengan ujung gigi seri yang atas. Keluar fa. Ini fa, fi, fu, af. Coba. Fa, fi, fu, af. Lagi. Fa, fi, fu, af. Taib. Pada sebagian apa, sebagian lahjat pun juga untuk kita, untuk orang Betawi bilang fa itu juga susah. Mika pula orang Timur. Ya. Bali ke sana. Fa ini juga masuk yang susah. Mesti pa terus ya. Dengan pa. Ini juga logat masalahnya. Ya. Gak tahu kalau Banjar saya belum tahu. Katanya roknya agak susah deh. Saya belum tahu kalau satu-satu baru ketahuan ini. Baik, nanti kalau sudah selesai disifat, insyaallah mungkin coba ya. Biar nanti pas praktek dua-duanya. Ya. Kemudian yang kedua, makhraj yang kedua dari makhraj lisan atau makhraj yang ke-16 ya. Dari tarful lisan. Ya. Dari apa? Dengan syabain syafatain, dengan syafatain, dengan dua bibir. Li syafatainil wawu ba'un mimu. Makhraj yang ke-16. Ma baina syafatain al-ulya wa sufla ya. Yang kedua. Baina asy-syafatain. Ini al-ulya wa sufla. Ini terbagi jadi dua. Keluar wow dan di sini ba dan mim. Wow dengan itbab, dengan apa, infitah, nah ini dengan itmam, itmam atau itbab sama itbab atau itmam ya, bom. Idmam. Idmam dengan wam. Ini ma baina syafatain al-ulya wa sufla, antara dua bibir atas dan bawah. Keluar waw. Waw dengan infitah, dibuka dua bibirnya. Wa, wi, wu, au. Coba. Wa, wi, wu, au. Nah, dan ini yang dibuang oleh Al-Farra. Tidak ada huruf makhraj, apa, makhrajul jawb, dan dikembalikan pada asalnya. Bahasanya adalah makhraj syafatain. Wa, wi, wu, au. Kemudian yang kedua, dengan itmam. Dengan dikatupkan. Ya. Ma, mi, mu, am. Coba. Ma, mi, mu, am. Lagi. Ma, mi, mu, am. Kemudian yang kedua. Ba. Ba. Ba. Bi. Bi. Bu. Bu. Ab. Ab. Coba. Ba. Bi. Bu. Ab. Lagi. Ba. Bi. Bu. Ab. Baik. Dari makhraj syafatain. Maka ini kemudian dari bagi jadi dua. Ma baina syafatain. Hanya infitah dan idmam. Kemudian yang terakhir adalah makhrajul khayshum. Makhrajul khayshum. Wa ghunnatun makhrajuha al-khayshum. Ini adalah huruf ghunnah. Huruf ghunnah. Dari ghunnah ini pada nun dan mim. Nun dan mim yang disukun. Ya. Gunnah ini pada nun dan mim yang disukun. Baik dalam ikhfa atau idgham bi gunnah, ya. Ikhfa pada nun, ya. Atau mim juga nanti di babnya. Atau ketika di idgham bi gunnah. Maka makhrajnya berubah. Yang tadinya nun kita tahu dari tarful lisan, ya. Sudah kita bahas tadi dari ujung lidah. Ya, ini makhrajnya lisan. Kemudian mim baru saja adalah dari huruf syafatain. Maka ketika disukun ini berubah dari makhrajnya yang asli. Ini dan kepada apa namanya huruf gunnah, dengung, ya. Jadi apa namanya untuk khayshum ini ke pangkal hidung, ya, ke pangkal hidung. Gunna atau khayshum adalah makhrajnya di pangkal hidung. Ya. Tapi nanti juga ada apa di bab gunna kan kita bahas bedanya pada ya, nun, ya, mim dan waw. Ketika nun mati ketemu dengan huruf di empat ini, itu kan idgham bi gunnah. Tapi bagaimana ketika dengan ya, insyaallah akan kita bahasin yang masuk dari pernik-pernik yang menjadikan sempurnanya bacaan kita. Bukan mayyakulu. Kalau ini idgham murni, ya. Enggak ada gunnahnya. Mana gunnahnya? Mayyakulu. Wa minan nasi may yaqulu. Kayaknya sudah benar ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna bil may yaqulu. May, ya. Ini idgham saja. Idgham kamil. Nah, nunnya hilang masuk kepada ya. Tapi idghamnya mana? Gunnahnya mana? Padahal ini kita tahu ini idgham bi gunnah, ya. Gunanya bagaimana insyaallah nanti akan bahas, ya. Nah, itu tadi adalah bacaan yang salah, ya. Baik, selesai dari makharij al-huruf, ya. Dari 17 makhraj, 1 makhraj al-jawf, kemudian 10 ada di makhraj al-lisan, atau dan 3 di makhraj al-halaq, kemudian 2 di makhraj syafatain dan 1 di gunnah. Dan gunnah ini sekali lagi adalah berubah, bukan apa keluar dari makhraj punya mim ketika disukun dan nun ketika disukun, maka keluar dari makhraj aslinya. Ya. Kalau yang lainnya kan tidak. Ini. Tapi khusus pada mim dan nun ini yang ketika disukun keluar ya tahawwal min makhrajihimal asliyah. Ya. Jadi keluar dari berubah dari makhrajnya yang asli. Nun dari tarful lisan dari ujung lidah, sementara mim dari syafatain, ya. Dari syafatain kemudian berubah ke pangkal hidung, ya. Suaranya naik, ya. Dengan dengung atau suara dengung. Dan ini kaitannya dengan nun juga nanti dengan tanwin. Baik. Kemudian selesai dari masalah ini, ya, kita masuk pada sifatul huruf. Langsung aja dulu ya. Masuk di sifatul huruf. Karena ini masalah yang pokok, jadi saya lebih dahulukan. Nanti pernik-perniknya berikutnya insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan bisa tercover ya. Qala sifatuha jahrun warikhun mustafil. Munfatihun musmatatun wadidda kul. Sifatul huruf. Sekali lagi bahwa sesuatu itu memiliki pasti sesuatu yang ada adalah memiliki sifat. Dan sifat ini nempel pada sesuatu. Artinya dikatakan sesuatu itu memiliki sifat karena sesuatu itu ada. Ini sudah kaidah lazimah muqtaridah ya. Sudah kaidah yang merupakan satu keharusan. Sesuatu yang ada maka dikatakan mesti ada sifatnya. Ini hukum akal kan seperti itu. Makanya orang Jahmiyah dikafirkan karena apa? Menafikan sifat ya. Menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Katanya menetapkan Allah tapi menafikan nama dan sifatnya. Maka bagaimana itu kemudian menyatakan adanya Allah ya, kalau sesuatu yang ada itu dikatakan apa? Dikatakan tidak memiliki sifat. Ya. Maka dikatakan al-jahmiyatu ta'budu adaman ya. Orang Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Ini sifat. Dan yang dimaksudkan dalam bahasan ini adalah keadaan di mana ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ini, maka akan ada suatu keadaan yang berbeda dari masing-masing huruf itu. Ini sifat. Ya. Sifatul huruf adalah keadaan yang terjadi pada huruf ketika diucapkannya. Ini sifatul huruf. Dan demikian detailnya. Faedahnya, kita mengetahui sifatul huruf ini untuk yang pertama membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Sama makhrajnya maka berbeda sifatnya. Seperti tadi antara sad, zai, dan sin misalkan. Ya. Antara wa, za, dan sa. Sama makhrajnya perbedaannya pada sifat. Maka antara si dengan si sama-sama dari makhraj yang sama huruf safir. Tapi memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sama-sama huruf safir. Wa, zal, sama makhrajnya tapi sifatnya yang berbeda. Jadi di antara faedah memahami sifat-sifat huruf adalah untuk membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Kemudian yang kedua, mengenal huruf yang kuat dari huruf yang lemah. Ini dengan sifat. Ketika kita belajar makhraj saja belum diketahui. Karena berbarengan yang kuat dengan yang lemah sama makhrajnya. Tapi dengan memahami sifat, maka kita bisa mengenal mana yang huruf yang memiliki sifat yang kuat dari huruf-huruf yang memiliki sifat yang lemah. Supaya apa? Yang kuat pun juga jangan dengan kekuatannya kemudian mengalahkan yang lemah. Demikian pula yang lemah tetap mendapatkan porsi dan haknya sebagaimana mestinya. Yang kuat misalkan. Maka seperti tadi apa namanya, dari huruf-huruf yang kuat itu mudah ya, untuk kemudian menyeret kepada huruf-huruf yang lemah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Benar apa salah? Ini salahnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ini bacaan yang salah ya. Kenapa di sini kita lihat lam dan lam. Ala yang pertama dibaca tipis. Ala dan lam yang kedua dibaca tafkhim tebal. Alallahi. Ya. Lam yang pertama tarqiq. Lam yang kedua tafkhim. Lafzul jalalah. Sebelumnya fathah. Ya. Allah. Ya. Alallahi. Maka lam yang pertama jangan kemudian keseret dengan yang tafkhim. Allah. Oh, kan sudah. Alallahi. Wa alam anda. Ini sekali lagi kejelian. Dibutuhkan kepada kejelian. Wa alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau melihat suara atau nadanya kelihatannya bagus ini. Ya sudah. Ini yang sering terpengaruh. Padahal suara itu berikutnya ya. Suara memang ya termasuk yang sudah kita bahas adalah tahsinus saut ya. Tahsinu yang namanya tajwid itu adalah tahsin ya. Tahsinul huruf dan juga tahsinus saut memperbaiki membaguskan suara. Dan itu bisa dilatih ya. Suaranya enggak bagus bisa manakala kita mau latihan. Bisa latihan hanya. Ya lora qori itu latihannya ketat sekali. Ada senam vokal ya. Ada senam vokal, saya dulu pernah ikut itu ya. Ya emang, ya kalau rutin itu ya, dan komit itu, napas itu bisa melengking-lengking kayak gitu, itu juga latihan. Gitu. Ya, artinya dengan, dan napasnya bisa panjang, itu dengan latihan. Ya. Jadi dulu sekali ya. Kemudian juga masalah makanan itu juga dijaga sekali. Ya. Masalah makanan, dietnya ketat ya. Saya tidak serak ini. Makanya kan suaranya bersih-bersih bisa kenapa itu? Itu ya enggak apa bukan dari sisi olahraganya juga makanannya ya. Demikian pula latihannya gitu. Ketat ya. Ya makanya Ibnu Jazari kan mengatakan walaisa bainahu baina tarki illa riyadhah tamrin fi latihan. Semua itu bisa dilakukan dengan latihan. Ini tidak ada yang tidak bisa. Artinya di sini adalah tidak ada yang tidak bisa manakala kita mau latihan. Ya. Jadi makhraj dan sifat yang tadinya tidak benar, manakala kita mau latihan sudah tahu kaidah-kaidahnya, praktekan. Dan itu terus di sampai kita bisa halus dalam mengucapkannya, lembut dalam mengucapkannya. Kemudian kaitannya dengan suara, nah ini bukan latihan berikutnya. Ya. Latihan dengan apa? Dengan suara bisa dilatih. Kemudian juga dengan nafas. Panjangnya nafas, ini juga bisa dilatih dengan latihan. Olahraganya yang cukup, kemudian juga makanan. Jelas makanan itu juga pengaruh. Ini manakala kita memang ada kemauan untuk latih itu ya. Ada latihan-latihan yang cukup ketat masa-masa ini. Banyak kadang-kadang lihat suaranya kok bagus-bagus sekali, padahal orangnya kayak gitu. Ternyata... Saya sendiri heran kadang-kadang, iyo suaranya sebagian yang saya rekam itu yang waktu musabaqah itu ya, rata-rata suaranya ya untuk Indonesia rata-rata itu ngikuti Mahmud Al-Husari itu. Mahmud Al-Husari kan suaranya bagus ini. Dan bisa ada namanya kayak gitu-gitu semua itu loh, tapi ini suaranya keluarnya kok bisa ternyata latihan juga ketat sekali itu. Suaranya bisa apa namanya lepas dan tidak takaluf gitu loh. Karena tidak kelihatan, tidak ada takalufnya. Beda dengan kita yang kadang-kadang dibuat-buat maunya ikuti Misteri Rosidi gitu. Atau Matrut ya. Akhirnya malah jadi kacau. Karena cuma ngikuti suaranya saja, tajwidnya enggak diperhatikan. Ini. Ini karena ngikutin nada saja kan. Nadanya saja kemudian ahkamul huruf itu tidak diperhatikan. Dan ini yang termasuk yang dilarang seperti itu ya. Enggak boleh kita taklid dengan seseorang kecuali orang yang mutqin ya. Yang mutqin dan dalam rangka untuk itu apa namanya? Memperbaiki ya. Yang mutqin dalam artian di sini adalah dari sisi tajwid, bukan suara, bukan hafalan. Namanya hafalan itu tentunya adalah masing-masing orang. Mutqin dari sisi ada huruf ini. Praktek dalam mempraktekkan huruf-huruf hijaiyah ini. Ini tadi yang manfaedah yang kedua untuk mengetahui huruf yang kuat dari yang lemah. Maka yang lemah ini sering terbawa di mana-mana, yang lemah itu keinjak-injaknya. Ya. Ini sampai pada masalah huruf pun seperti itu. Ya. Yang harusnya tidak diidghamkan mesti diidghamkan. Yang kuat seperti itu Allah alam. Ya. Allah musta'an. Ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah faedah dari mempelajari sifatul huruf ini adalah untuk memperbaiki lafad-lafad yang berbeda makhrajnya. Kebalikan dari yang pertama. Nah, kalau yang pertama tadi adalah membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Yang ketiga ini adalah untuk memperbaiki lafad dari huruf-huruf yang berbeda sifatnya. Apa berbeda makhrajnya tapi sama sifatnya. Sifatnya sama tapi berbeda makhrajnya, seperti pada wad dan dha tadi. Sudah kita bahas ya. Wad dan wa beda makhrajnya tapi sifatnya sama. Bagaimana supaya bisa bagus? Ya. Khususnya pada wadnya. Pada wadnya yang agak susah. Ini menunjukkan detailnya dalam masalah ini. Dan subhanallah ya, kita mengkaji seperti ini Quran dan juga sunnah, subhanallah, menunjukkan Islam itu sedemikian rincinya. Semua itu dibangun di atas ilmu ya. Di atas keilmuan ya. Bukan sekedar asal-asalan, tapi semua dibangun dengan begitu teliti dan Maha Agung Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kekuasaannya, sampai yang seperti ini pun juga sangat detail sekali. Belum lagi kalau kita belajar sunnah pun juga, subhanallah, ini bagaimana para ulama himmahnya, perhatiannya dari masalah-masalah yang sebegitu detailnya. Yang namanya sunnah, yang namanya hadis tidak segampang yang, tidak semudah yang kita sangka. Ternyata sangat detail sekali pembahasan di dalamnya. Dan ini semakin menjadi kebanggaan kita untuk kita lebih sungguh-sungguh. Dimana betul-betul agama ini dan manhaj ini dibangun di atas keilmuan dan tidak kepada taklid. Baik. Ini sebagai muqaddimah dari sifatul huruf. Kemudian kata Ibnu Jalil mengatakan sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wa diddaqul. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajid qatin bakat. Sifat huruf ini terbagi menjadi dua. Ada sifat mutadaddah dan ada sifat mustaqillah. Ada sifat yang mutawaddah, artinya berseberangan. Ada lawannya. Dan ada sifat yang berdiri sendiri. Yang kedua adalah sifat yang berdiri sendiri. Artinya, sifat yang pertama mutawaddah, kalau tidak A berarti B. Gitu lah. Kalau tidak B berarti A. Atau tengah-tengah di antara keduanya. What's up? Ini jadi minimalnya satu huruf itu memiliki 5 sifat. Karena sifat mutawaddah ini ada 10 ya. Sifat mutawaddah itu ada 10 ya. Qala sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wa zidda qul. Sifat huruf itu, kata beliau, jahr. Warikhun, yang kedua, rakhawah. Mustafil, mustafilah. Munfatihun infitah. Musmatatun dan ismat. Wadidda dan kebalikannya. Qul, katakanlah. Ini beliau yang menyebutkan. Sifatul huruf. Ini ada yang pertama, sifat mutawaddah, dan yang kedua sifat mustaqillah, sifat yang berseberangan dan sifat yang mustaqillah. Untuk yang ini, ini ada sifatuha jahr, yang pertama jahr, yang kedua rakhawah, yang ketiga jahrun warikhun mustafil, mustafilah, mustafilah atau istifal. Jahrun warikhun mustafil munfatihun infitah. Dan ismat. Infitah dan ismat. Kebalikannya, ini ya. Kebalikan dari atas ini, yang pertama, mahmusuha hamz. Ya, yang pertama adalah hamz. Mahmusuha fahattahu syahsun sagat rakhawa. Kebalikan dari rakhawa adalah syiddah. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Wabayna rikhwin wa syadidi lin Umar. Kemudian yang ketiga, artinya yang tengah-tengah. Baina rakhawa syiddah. Atau kita anungkan dulu ya. Nanti di sini ada baina rakhawa syiddah. Antara dua ini ada sifat tengah-tengah. Ma baina rakhawa syiddah. Ada lima huruf ya. Ya. Baina rakhawa wa syiddah. Nah, kemudian yang ketiganya istifal, kebalikan dari mustafil dan musta'liyah. Musta'liyah. Infitah, kebalikannya adalah itbaq. Kemudian yang kelima, kebalikan daripada ismat adalah idlaq. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadidda qul. Sifat yang pertama jahr, rakhawa, mustafila, infita dan ismat. Kebalikannya, kalau tidak jahr berarti hamz. Kalau tidak rakhawa berarti syiddah. Dan di antara rakhawa dan syiddah ini ada yang tengah-tengah. Wabayna rikhwin wa syadidi lin Umar lam nun ain mim dan ra. Imam Al-Farra menjadikan huruf lam, nun, dan ra ini satu makhraj, karena memang pertama dari sisi makhrajnya berdekatan. Yang kedua, sifat-sifatnya hampir sama. Ngumpul terus. Ya. Ngumpul terus. Lin, Omar. Ini juga termasuk yang mabayna rakhaw asyiddah. Lam, nun, ain, mim, mim, ain, mim, ra di sini juga masuk ya. Lam, nun, ra. Ini selalu sifatnya hampir sama. Ya, itu tidak lain karena memang dekatnya makhraj di antara dua huruf ini. Kemudian kebalikan daripada infitah adalah isti'la musta' infitah. Ini apa mustafila? Ini huruf-huruf istifal adalah musta'liyah, huruf isti'la. Kemudian kebalikan dari infitah adalah itbaq dan ismat adalah idlaq. Ya. Apa ini? Nanti insyaAllah kita bahas satu-satu apa definisi dari huruf-huruf apa sifat-sifat ini. Kemudian sifat yang mustaqillah, yang berdiri sendiri, itu juga diantaranya safir, safiruha sadun wazayun sinu. Ini yang sifat yang mustaqil lah. Satu, safir. Ya. Kemudian, qalqalah. Qalqalah. Safiruha sadun wazayun sinu. Qalqalatin qutbu jaddin. Wallinu. Nah, kemudian, lin. Huruf lin. Atau layin. Ya. Qalqalatin qutbu jaddin. Wallinu. Wawun wa ya'un sukina un fataha qablahuma wal inhirafu suhiha. Inhiraf. Fillami wal rawa bitakririn ju'il. Yang kelimanya adalah takrir. Kemudian walit tafashi shinu. Sifat tafashi pada shin. Dan yang ketujuh adalah istifalah. Istifalah pada sod, pada wad. Safir pada sod, zai dan sin. Qalqalah pada qaqtaba jimdal, lin, waw dan ya. Yang disukun sebelumnya fathah. Inhiraf pada lam dan ra. Takrir pada ra. Tafashi sin. Istifalah ini pada wad. Ini miliknya sod, zai dan sin. Qalqalah, qaf, ta, ba, jim dan dal, ya. Kemudian lin, waw dan ya. Ya. Waw dan ya yang disukun, ya, sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Sebelumnya itu fathah. Kemudian inhiraf pada lam dan ra. Ala sahih. Kita mengatakan lam saja. Tapi ala sahih dalam lam dan ra. Kemudian ra saja. Tafashi pada sin. Dan sitalah pada wad. Ini sifat mustaqillah. Ini secara global dari sifat-sifat huruf. Sifat mutawadda dan sifat mustaqillah. Ya, secara global sifatul huruf terbagi menjadi dua, sifat mutawadda dan sifat mustaqillah, sifat yang berseberangan dengan sifat yang berdiri sendiri. Yang mutawadda ada lima, dengan lima sepuluh. Ini jahr, rakhawa, istifal, infitah dan ismat. Kebalikannya adalah hamas, kemudian syiddah, dan ada di antara syiddah dengan rakhawa. Kemudian kebalikan daripada mustafila adalah musta'liyah, isti'la adalah istifal. Kemudian infitah adalah itbaq, kemudian ismat, dan kebalikannya adalah idlaf. Kemudian yang kedua, sifat yang mustaqillah, sifat yang berdiri sendiri, yang ini dimiliki pada sebagian huruf, tidak pada sebagian yang lain. Dimiliki oleh sebagian huruf dan tidak pada sebagian yang lain. Yang pertama, safir, pada sod, zai, dan sin. Kemudian qalqalah, hanya lima saja. Dan ini tidak ada, tidak dimiliki oleh yang lain. Qaf, wa, ba, jim, dal saja. Dan qalqalah termasuk sifat yang kuat. Yang dimin sifatul qawiyah, dari sifat-sifat yang kuat. Maka ini juga jangan ditambah. Tadi sudah kita bahas pada lam dan nun. Ya, lam dan nun. Biasanya ketika disukun ini keluar mental. Ada pantulan huruf tersebut. Ya. Lam dan nun. Kemudian lin. Ini huruf lemah ya. Dan nanti ada pembahasan sendiri kaitan dengan huruf lin ini. Boleh dibaca mad dan boleh dibaca kosor. Maka sebagian mengatakan dalam madlin, ya, madlin. Pada asalnya adalah tidak dibaca panjang, tiba-tiba dibaca mad. Ya. Ini. Pada asalnya. Tapi ketika itu ada di akhir kalimat atau di akhir ayat, ya, itu ada dua qiraah. Boleh dibaca mad dan boleh dibaca qasar. Baca pendek. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falya'budu rabb hadzal bait. Ya. Mati sebelumnya fathah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, min khawf fathah, depannya waw sukun, khawf. Boleh dibaca mad, dan ini dari jalan Syatibiyah, dibaca mad semuanya. Tapi boleh juga dibaca qasar. Li'ilafi Quraisy, baca ilafihim rihlatasyita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait. Juga dengan dibaca qasar, baca pendek, boleh dua-duanya. Ini pada mad lin, pada lin bukan mad ya. Maka sebagian memasukkannya dalam mad karena bolehnya dibaca baca panjang. Ini lin. Kemudian inhiraf pada lam dan ra. Kemudian takrir, tafasyi. Nah, ini sifat-sifat yang khusus dimiliki pada sebagian huruf dan tidak sebagian yang lain. Dan juga sifat istitalah pada wad. Kemudian juga sebagian lagi membahas juga dengan sifat-sifat tambahan. Kaitannya dengan masalah intonasi atau tekanan suara ketika melafadzkan huruf-huruf yang ada. Melafadzkan kalimat, bukan huruf. Melafadzkan kalimat. Kata-kata yang ada atau lafad-lafad yang ada. Ini juga menjadi semakin membaguskan kaitan dengan masalah untuk tadabbur Al-Quran. Seperti misalkan ayat-ayat yang itu terkait dengan kisah. Kisah perkataannya orang-orang Yahudi misalkan tentang Allah. Maka dibaca lebih lunak, lebih pelan ya. Dengan malu-malulah ya. dalam rangka untuk tanzih ya. Tidak layak seperti itu sebenarnya diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang di situ ada istilahnya apa namanya? Bentuknya perintah ya. Maka itu lebih ditekan ya, lebih dikeraskan. Seperti misalnya kata ala ya, kata ala yang di situ berarti wujub, ini berbeda ketika ala yang berarti di atas atau yang misalnya ya. Maka beda. Walillahi 'alan nas, ada tekanan sini. Kecil adalah 'ala mana al-wujub. Jadi wajib. Dan bagi Allah telah diwajibkan kepada manusia. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Alan nasi. Kalau dibaca datar saja kan kurang. Demikian pula pada bentuk-bentuk yang sebenarnya ada tekanan. Falya'budu rabb hadzal bait, saya tadi ya. Ila fi quraish ila fi min hasyita'i wasayf. Maka falya'budu ini ditekan. Ya. Itu lebih apa bisa untuk lebih menekankan, mentaukidkan, menguatkan dari perintah itu. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Demikian pula pada isim-isim isyarah. Dzalika bi an, nah, ada tekanan. Dzalika bi an, bukan. Dzalika bi an, beda kan? Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Tapi lain dengan dzalika, seperti langsung. Ini lebih bisa apa namanya merenungi kepada maknanya ya. Ya, merenungi pada maknanya. Dan ini sifat-sifat yang khusus intonasi, berkaitan dengan masalah intonasi. Dan ini biasanya pun jadi pertimbangan kalau dalam apa musabaqah, ketika dilihat kok ada kesamaan dari sisi, makanya di sini dari sisi misalnya makro dan seterusnya kok bagus kamul huruf. Nah, di sini jadi pertimbangan. Tekanan, tadabur. Ya. Itu juga jadi pertimbangan. Untuk masalah penilaian. Karena itu juga semakin kita ke arah situ akan semakin bagus dalam kita membaca Al-Quran. Bukan sekedar membaca saja, tapi lebih kepada perenungan. Ya, tadabur. Pada tadabur, Al-Quran itu lebih dekat. Dan itu yang ditekankan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya. Itu adalah lebih menekan untuk bagaimana kita bisa tadabbur, memahami kepada ma'ani al-alfaz, makna-makna lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran. Karena apa? Apalah artinya orang baca dengan baik tajwid kalau tidak kemudian tadabbur. Ini. Maka di antara untuk kepada tadabbur adalah manakala tajwidnya kita bagus, bacanya bagus. Karena kalau bacaannya enggak enak bagaimana? Kita baru dengarkan bacaannya atau sudah enggak enak, ini apalagi kemudian sampai kepada tadabbur ini ya. Maka ini adalah wasilah. Wasilah untuk kemudian kita bisa lebih merenungi dari ma'ani al-alfaz. Makna-makna lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Baik. Ini sekilas tentang sifatul huruf. Kemudian, sampai jam 12. Baik. Qala sifatuha jahrun wa rikhun mustafil. Munfatihun musmatatun wa didda qul. Kemudian khanafidina jazakumullah, berkaitan dengan definisi ini. Sebelum kita masuk pada rijan-rijan ini, kita pahami dulu ini ya. Nanti kita sudah ini malah gak paham ya. Yang pertama, jahr. Apa itu sifat jahr? Jahr ini tertahannya nafas atau tertahannya udara ketika mengucapkan huruf. Inhibas juryanin nafas. Tertahannya suara ketika mengucapkan huruf. itu tiada lain karena kuatnya huruf dan kuatnya sandaran makhrajnya. Kuatnya sandaran pada makhrajnya. Ini mana jar. Kemudian kebalikan dari jar adalah hamas. Hamas. Ini kebalikannya. Adalah lemahnya suara. Atau ringannya suara. Ketika melafadzkan huruf. Karena lemahnya huruf tersebut. Dan juga lemahnya sandaran makhrajnya. Ini hamas. Maka hamas itu lebih dianukan apa juryanin nafas ma'an nutqi bil hafi. Berlalunya nafas bersamaan dengan keluarnya suara. Ini bersama dengan keluarnya suara keluar nafas. Ya. Jadi dua-duanya keluar ini menunjukkan lemahnya huruf tersebut. Lemahnya sandaran makhraj. Bersamaan keluarnya suara, keluar nafas. Tapi kalau jahr tadi, suara cuma murni suara saja. Nafasnya tidak keluar. Tapi kalau hamas, tadi kata fa. Nah, suara dan nafasnya keluar. Ha. Kan. Sa. Ha masuk juga ya. Fa hatta sya kha kha ya masuk juga. Keluarnya suara keluar nafas. Dan sad sa ini meskipun ini adalah huruf mustafilah dan itbaq tapi ada sisi kelemahannya. Sad adalah huruf hamz bersamaan keluarnya suara keluar nafas. Sa, sin juga sama. Sa, dan kaf, dan ta. Ini huruf hamasnya. Pada kaf dan ta. Cuman yang paling kurang istilahnya agak lemah hamasnya adalah pada kaf dan ta. Kaf dan ta. Ini yang kedua. Kemudian mustafilah. Huruf istifal. Atau rakhawah. Yang kedua adalah rakhawah. Ya. Yang ketiga adalah rakhawah. Rakhawah kebalikan daripada syiddah. Rakhawah ini sifat lemah. Rakhawah adalah sifat yang lemah. Syiddah ini sifat yang kuat. Syiddah ini adalah inhibas juryanis saut. Lebih sempurna ini ketika lepasnya suara itu tertahannya suara ketika mengucapkannya ini pada syiddah. Kalau pada jahr, bedanya kalau jahr itu pada nafas, kalau syiddah itu pada suara ya. Inhibas juryanis saut, tertahannya suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Ini syiddah. Syadiduha lafzu ajid. A. Ini kan. A. Tahan. Ja. Ini huruf qalqalah semuanya. Masuk pada huruf syiddah ini. Ajid, qatin, bakat. Huruf syiddah. Tertahannya suara. Bedanya pada syiddah dengan jahr. Kalau jahr tertahannya nafas. Kalau syiddah tertahannya suara. Rakhawah ini kebalikan dari syiddah. Ini juryanis saut. Lepasnya suara. Ketika melafadzkan huruf tersebut. Hal ini karena lemahnya huruf tersebut dan lemahnya sandaran pada makhrajnya. Maka rahawa termasuk sifat yang lemah. Hamas, rahawa ini sifat yang lemah. Jahar dan syiddah adalah sifat yang kuat. Kemudian ini tawasub. Baina rahawa syiddah. Tengah-tengah antara rahawa dan syiddah. Antara yang lembut dengan yang keras. Ini ada tengah-tengah. Adalah pada huruf lam, nun, ain, mim, dan ra. Lima huruf. Lam, nun, ain, mim, dan ra. Lin, Omar. Wabaina rikhwin wa syadidi lin, Omar. Antara rakhawa dan syidda. Lafad pada huruf lam, nun, ain, mim, dan ra. Lam, nun, ain, mim, dan ra. Ini antara rakhawa dan syidda. Ini yang kelima ya. Dari hamas, kebalikannya jahar, syiddah, rakhawah, kemudian tengah-tengah antara rakhawah dan syiddah. Berikutnya yang ketiga, sama tiga, itu yang keenam ya. Mustafila, kebalikan dari musta'liyah. Isti'la, istifal. Istifal, ini huruf lemah. Dan isti'la huruf yang kuat. Isti'la dari ulu, kata dari kata ulu. Artinya adalah irtifa'ul lisan. Diangkatnya lidah ketika mengucapkan huruf. Diangkatnya lidah ke arah rongga mulut yang atas. Ke langit-langit ya, ke arah langit-langit mulut, ke arah langit-langit ya. Ini ketika melafadzkan di angkat. Ini mana daripada musta'liyah atau isti'la. Adalah irtifa'ul lisan. Diangkatnya lidah ketika mengucapkan huruf tersebut ke arah langit-langit. Dan ini huruf yang kuat. Musta'liyah. Dan yatawallad. Terlahir dari sifat isti'la ini sifat tafkhim. Sifat tafkhim, sifat tebal. Maka huruf-huruf isti'la semuanya dibaca tebal. Dalam keadaan apapun. Kecuali pada beberapa pengecualian nanti. Ya. Pada beberapa pengecualian. Ini ketika di kasroh. Kasroh kan huruf lemah. Sebelumnya kasroh. Ya. Di kasroh dan sebelumnya kasroh. Maka di sini baina-baina. Boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tebal. Ketika huruf isti'la ya di kasrah. Dan sebelumnya karena harokat yang paling lemah itu adalah kasrah. Maka biasanya yang lemah itu yang nolong. Ya. Ini kan gitu ya, biasanya orang lemah baru ini pada huruf, pada manusia pun juga sama ya. Pada huruf ya. Pada tanwin ketika ketemu dengan lam di depannya, kan penggantinya mesti nun di kasrah, ya kan? Yang di kasrah, nun, nunnya keluar, kemudian tambah kasrah. Artinya tanwinnya kemudian keluar. Tanwin kasihnya nun mati. Nun matinya kemudian dibantu dengan kasrah. Dari tiqa isyakinin, karena ketemu dua sukun. Ya. Ini musta'liyah dan mustafilah. Mustafilah adalah sebaliknya inkhifadul lisan. Jadi merendahnya lidah. Ini istifal. Ketika mengeluarkan huruf-huruf tersebut. Ini menjauh dari langit-langit. Ini tujuh atau yang keenam ya. Yang baik. Kemudian berikutnya adalah infitah dengan itbaq. Kebalikan infitah adalah itbaq. Nomor 4 dengan nomor 4. Ya. Itbaq ini sifat kuat. Itbaq hanya dimiliki pada 4 huruf saja. Sod, wot, bo, dan wo. Itbaq artinya adalah nempel. Ini. Itbaq maksudkan adalah nempelnya sebagian dari lidah. Nempelnya sebagian dari lidah ke langit-langit yang atas ini. Dan kemudian suara pun juga berkisar di situ. Ini itbaq. Itbaq ini mana? Itbaq ini idmam, ya, nempel. Nempelnya sebagian dari lidah ke arah langit-langit yang atas. Sebaliknya infitah ini menjauh, ya. Menjauhnya lisan dari langit-langit. Ini infitah lebih terbuka, ya. Dan itbaq itu lebih terkatup. Ya. Kemudian yang berikutnya dari ismat dengan idlaq. Idlaq ini ya. Idlaq ini i'timadul harf, bersandarnya huruf pada dzal kulli pada ujung lidah atau ujung bibir ketika mengucapkannya, pada ujung dengan ujung, ya. Ini dzalq dikatakan idlaq, karena dzalq itu dari dzarf, ya. Bersandarnya huruf pada ujung lidah dan ujung atau ujung bibir. Kemudian ismat ini kebalikan dari idlaq. Kata ismat dari kata samita atau samata artinya adalah sakata diam. Mana sakata diam? Maksudkan di sini, yang dimaksudkan dengan ismat, sifat ismat di sini adalah kaitannya dengan masalah lugawiyah ini. Ini namanya untuk sifat ismat ini lebih kepada lugawiyah, kepada penggunaan dalam bahasa, dalam rangkaian kata ini. Di mana tertahannya atau didiamkannya, tertahannya huruf-huruf ini menjadi usul, ya, menjadi pokok dalam satu kalimat. Khususnya pada yang sulasi, yang apa namanya, pada kalimat yang sulasi mazid. Biharfin atau biharfain, yang rubai atau yang khumasi. Dikatakan hanya dengan pada sifat ini lebih kepada lughawiyah, pada sifat kepada lughawiyah. Baik, ini dari sifat-sifat yang mutawaddah. Kemudian sifat mustaqillah, safir. Safir ini apa namanya, kata safir ini dikatakan safir karena menyerupai suara burung ketika bersiul, ya. Safir, ini sautun zaid, suara tambahan yang keluar di antara dua bibir menyertai keluarnya tiga huruf ini, so, as, ya. Zai, zai, za, ya. Kan ada suara tambahan zai, kemudian sa, sa, ya. D ada suara tambahan huruf safir. Safiruha sadun wazayun sinu. Huruf safir. Ini keluarnya seperti ketika mengeluarkan huruf ini ada suara tambahan sautun zaid. Kemudian qalqalah atau laqlaqah. Qalqalah atau laqlaqah adalah ketika mengeluarkannya ada pantulan. Mana qalqalah atau laqlaqah itu goncangan. Itirab. Nah, ini goncangan. Dan bergerak. Yang artinya ketika kuatnya goncangan ketika mengeluarkan huruf tersebut. Goncangan suara. Aq. Cabai karena kuatnya kemudian mental. Tapi tidak keluar nafas. Kalau keluar nafas adalah kepada hams, ya. Yang keluar nafasnya adalah hams. Keluar suara tambahan. Yang tambahan suara ini bukan bersamaan dengan suara huruf tersebut, tapi pantulannya, mantul. Ya. Dari huruf yang disukun, lo, ak, lo, khususnya ketika disukun, dan ini qalqalah ini adalah ketika disukun semuanya. Sifat pada qaf, lo, ba, jim, dal ketika disukun semuanya. Sukun atau waqaf. Waqaf pun juga sama. Di sukun. Ini nanti ada bagian tersendiri masalah qalqalah ini. Ya. Ada qalqalah. Sughra, ada wusta dan kubra. Ya. Qalqalah yang besar, tengah-tengah, ataupun yang kecil. Ya. Kemudian lin. Lin. Mana lin ini adalah lembut. Ya, mana aslinya adalah lembut. Ini maksudnya adalah huruf pada waw dan ya yang disukun jatuh sebelumnya fathah. Ya, artinya adalah keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah. Ini tidak ada beban. Ini lin yang dimaksudkan adalah waw dan ya yang disukun jatuh sebelumnya fathah. Kalau jatuh sebelumnya huruf yang semisalnya maka itu adalah huruf mad. Huruf jauh ya. U dan i itu kan. Kalau jatuh sebelumnya huruf yang semisalnya. Ya sebelumnya kasrah, waw sebelumnya wammah. Kemudian sifat inhiraf pada lam dan ra ala sahih. Kita akan mengatakan pada lam saja. Inhiraf. Inhiraf itu kan berpaling. Nyimbang. Ya. Jadi, dimaksudkan adalah menyimbangnya huruf dari makhrajnya. Sampai bergabung dengan makhraj yang lainnya. Maka ini lam dan ra. Ra ini sering kepada lam. Karena dua huruf ini juga berdampingan dan dekat makhrajnya. Ini pada sifat inhiraf. Bersambung dengan makhraj yang lainnya. Kemudian takrir. Takrir ini khusus dimiliki pada huruf ra. Namanya takrir atau tikrar. Ya, artinya pengulangan. Ini dimiliki pada ra. Yani mudahnya huruf terulang ketika dilafadzkannya. Rrrr, kan? Ini bisa mudah untuk keluar lebih dari satu huruf. Maka ini dikenal untuk ditinggalkan. Ya. Sifat takrir ini. Tapi ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dibuang. Ya. Hanya disembunyikan. Sifat takrirnya ini adalah disembunyikan. Nah, ini merupakan sifat lazimah. Ini merupakan artinya sifat sifat aslinya ra ya seperti itu, maka tidak bisa dihilangkan. Kemudian tafasyi. Tafasyi dari kata fasha, fasha intasyara, mana intasyara? Namanya menebar. Menyebar artinya menyebarnya suara. Ya. Menyebarnya suara. Ketika mengucapkan huruf tersebut. Shh. Ya. Menyebarnya suara dan juga udaranya, nafasnya. Ya. Menyebarnya udara ketika mengucapkan huruf tersebut pada shin. Shin. Seluruh mulut. Shh. Ya. Beda dengan sa. Kan sedikit sa, so, tapi sh, lebih meluas. Ya. Sha, shi, shu, ya. Ash, ash. Ya. Pada ini tafashi, maka dikatakan dengan memiliki sifat tafashi. Dalam pengucapannya pun juga menyebarkan suara. Dan ini hamasnya kuat ya, pada shin. Bersamaan keluarnya suara, keluar nafas. Dan yang terakhir dari sifat mustaqil adalah istiqalah. Sifat istiqalah ini dari kata qala yatulu, memanjang. Ini memanjang. Ini memanjangnya, maksudkan adalah memanjangnya suara. Dari salah satu hafatul lisan sampai akhir. Karena wa tadi sudah kita bahas adalah dari hafatul lisan. Ya. Pinggir lidah yang kanan atau yang kiri. Maka ini kan jadi panjang. Dan ketemu di tengahnya adalah lam. Ya. Jadi yang ke kanan, ke kiri ini makhrajnya. Wad ketika dengan apa, dharsul a'la. Dengan gigi geram yang atas. Sementara lam pas di tengah pertemuan antara makhraj. Dua makhrajnya wad ini dari kanan dan kiri. Ini. Ini makna istitalah. Maka istitalah ini adalah sifat yang terlahir dari makhrajnya. Kan, makhrajnya ini. Jadi istitalah ini bukan mad. Bukan mad. Karena apa? Istitalah ini adalah memanjangnya suara dari makhraj muhaqqaq. Dari makhraj aslinya. Dan terbatas hanya di situ saja. Tidak menyebar. Sementara kalau mad. Itu adalah memanjangnya suara. Ketika mengucapkan. Apa huruf. Tanpa ada batasan makhrajnya. Ya. Ini mad. Dikatakan mad karena suaranya memanjang. A, I, sampai habis nafasnya. Ya. Sementara sifat istitalah adalah pada makhraj. Imtidadul harf. Jadi memanjangnya wad antara hafah ini. Hafatul lisan. Kanan dan kiri. Ini perbedaan. Dari istitalah dan mad. Demikian pula antara lin dengan mad. Lin pada waw dan ya yang disukun jatuh sebelumnya huruf harakat fathah. Sementara mad, waw dan ya diantaranya yang sukun juga tapi sebelumnya adalah harakat yang sama. Waw sebelumnya dhammah yang sejenis harakat yang sejenis. Waw sebelumnya dhammah dan ya sebelumnya adalah kasrah. Taib. Taib. Barangkali sudah. Kak Loyo ini. Ya. Setelah dulu insyaallah nanti kita lanjutkan. Ya. Satu persatu rincian daripada sifatul huruf. Masih kembali pada ini. Mana-mana dan nanti prakteknya dari sifat-sifat ini. Taib. Ini yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan keilmuan kita dan semakin bisa memperbaiki dari bacaan Al-Qur'an kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassallallahu salam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa husnul istima'.